يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم حبيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم، InsyaAllah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabi Al-Mukhtar karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakuri rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan Al-Fathul A'zam, Fathu Makkatul Mukarramah, pembukaan yang besar, yaitu pembukaan Mekah Al-Mukarramah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca bagaimana Abu Sufyan dihadapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada poin yang berikutnya, dukhulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah Al-Mukarramah. Masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah Al-Mukarramah. Masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atau ke Mekah Al-Mukarramah. Wa fi shabah qala rahimahullah wa fi shabah fi taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mekah ila Mekah. Dan pada pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Mekah. Amar Abbas an yahbisa Abu Sufyan bi madyakil wadi 'inda khatbil jabal. Dan beliau memerintahkan Abbas untuk menahan Abu Sufyan di satu celah yang sempit dari lembah, satu celah yang sempit madyak dari lembah, inda khatmil jabal, di sisi di kaki bukit gunung atau di kaki gunung atau di kaki bukit. Nah, lebih kurang. Sesampaihi junubillahi fayaraka, supaya ketika tentara-tentara Allah melewatinya, dia bisa melihat tentara-tentara Allah tabaraka wa ta'ala. Ini celah yang sempit, yang mana di celah tersebut dia bisa melihat nanti tentara Allah lewat. Fa'ah, maka Al-Abbas melakukannya. Famarratil qabailu ala rayatiha. Maka lewatlah kabilah-kabilah sesuai dengan bendera-bendera mereka masing-masing. Lewatlah kabilah-kabilah sesuai dengan bendera-bendera mereka masing-masing. Ulama marrat bihi qabilah. Setiap kali lewat sebuah kabilah melewati Abu Sufyan dan juga Al-Abbas, qala, berkata, ya Abbas, wahai Abbas, man hazi, siapa ini? Kabilah mana ini yang lewat ini? Lewatnya per kabilah. Kabilah mana ini? Yaqulu banu fulan. Maka Al-Abbas mengatakan, ini Bani Fulan. Ini kabilah Bani Fulan. Masalah Bani ini biasanya Bani Salim. Fayaqulu, maka Abu Sufyan mengatakan, wali Bani Fulan. Apa urusanku dengan Bani Mali, wali Bani Fulan. Apa urusanku dengan Bani Fulan? Tidak ada urusanku dengan mereka. Hatta marrat katibatul ansar, sampai lewat di hadapan mereka batalion pasukan ansar. Yahmilu rayataha Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin yang membawa kumpulan Ansar. Faqala, maka Sa'ad mengatakan, ya Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, al-yawm yawmul milhamah. Kata Sa'ad, hari ini wahai Abu Sufyan, hari pembantaian. Al-yawm ahallul Ka'bah. Hari ini telah dihalalkan Ka'bah, atau dihalalkan Ka'bah. Maka dia berkata, wahai Abbas, Abbaza yawmaz zamar. Ini adalah sebaik-baik hari berperang. Tumma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi katibatihi al-Khadra fiha al-Muhajirun wal Ansar. Kemudian lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah pasukannya, di tengah batalionnya yang ada pada batalion beliau, pasukan beliau itu orang-orang Muhajirin dan juga orang-orang Ansar. Wala yara minhum illa hadis. Maka wala yara minhum illa hadis. Tidak terlihat dari mereka kecuali besi. Baja besi yang kuat, persenjataan lengkap. Faqala Allah ya Abbas, man haula? Maka Abu Sufyan mengatakan, maha suci Allah. Nah, wahai Abbas, siapa mereka ini? Qala, maka Abbas mengatakan, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil muhajirin wal ansar. Kata Al-Abbas, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah Muhajirin dan Al-Ansar. Ini menunjukkan keutamaan Muhajirin dan Al-Ansar. Masing-masing kabilah berada pada kabilahnya masing-masing. Rasulullah di kabilah mana? Rasulullah bersama orang-orang Muhajirin dan juga orang-orang Ansar. Qala, berkata Abu Sufyan. Qala, artinya qalanya harus tahu dhamirnya ke siapa. Berkata Abu Sufyan, ma li ahadin biha ula'i kibalun wala taqa. Tidak ada seorang pun yang memiliki, ma li ahadin, tidak ada seorang pun yang memiliki, ma li ahadin biha ula'i qablu at'afan kibalun wala taqah. Kibalun wala taqah. Tidak ada seseorang pun yang memiliki kekuatan kibal. Kibal itu kekuatan. Atau daya. Dan juga kemampuan untuk melawan mereka-mereka ini. Tidak ada kekuatan manapun, tidak ada seorang pun yang memiliki daya dan juga kekuatan untuk melawan mereka-mereka ini. Laqad asbaha mulku bani akhika 'aziman. Sungguh kerajaan keponakanmu sangat besar. Atau sungguh kerajaan keponakanmu telah menjadi besar. Asbaha telah menjadi besar. Qala Al-Abbas, ya Abu Sufyan, innaha an-nubuwwah. Maka Al-Abbas mengingatkan Abu Sufyan. Naam, wahai Abu Sufyan, innaha an-nubuwwah. Sesungguhnya dia bukan kerajaan, tapi kenabian. Naam, dia bukan kerajaan, tetapi apa? Nubuwwah. Artinya jangan disamakan dengan kayak raja mengalahkan raja yang lainnya. Nah, satu raja nanti dikalahkan raja berikutnya. Ini kenabian, kata Al-Abbas radhiyallahu anhu. Qala na'am idzan, maka Abu Sufyan mengatakan kalau begitu iya, ini kenabian. Nah. Tsumma ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di maqalati Sa'ad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitakan dengan ucapannya Sa'ad. Ucapan Sa'ad yang mana tadi Sa'ad mengatakan, "Naam, wahai Abu Sufyan," ketika melewati Abu Sufyan, Sa'ad mengatakan, "Wahai Abu," dia mengatakan, "Wahai Abu Sufyan, ini adalah hari pembantaian. Ini hari dihalalkannya Ka'bah." Ucapan Sa'ad bin Ubadah. Maka sampai ucapan Sa'ad kepada Abu Sufyan ini kepada Rasulullah SAW. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sa'ad berdusta. Hadza yaumun yu'azzimu Allah. Ini ada hari yang Allah mengagungkan, memuliakan padanya Ka'bah. Wa yaumun tuksa fihil Ka'bah. Dan ini adalah hari yang mana Ka'bah dikasih tirai. Dikasih apa? Kiswah. Hari di mana Ka'bah dikasih apa? Kiswah. Wa akhadha ar-rayata min Sa'in wa dafa'aha li ibnihi Qais. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bendera dari Sa'ad dan menyerahkannya kepada putranya Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Putranya Sa'ad bin Ubadah. Wa ba'da mururihi sallallahu alaihi wasallam asra'a Abu Sufyan hatta dakhala Makkah. Dan tatkala Rasulullah alaihi wasallam telah lewat, Abu Sufyan bersegera menuju Ka'bah sampai beliau masuk ke dalam masuk ke Mekah. Wa saraha bi'a'udhi, dan beliau berteriak dengan suaranya yang paling tinggi, "Ya masyara Quraisy, hadza Muhammadun qad ja'akum bi malaki balalakum bihi." Wahai sekalian orang-orang Quraisy, ini adalah Muhammad. Sungguh telah datang kepada kalian. Naam, apa-apa yang kalian tidak akan bisa menghadapinya. Tidak ada kekuatan yang mampu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad yang tidak ada tandingannya. Faman dakhala dara Abi Sufyan fa huwa amin. Maka kata Abu Sufyan, barang siapa yang masuk ke rumah Man semoga Allah memerangimu. Kenyang. Qauma. Kuni anna daruk. Rumahmu tidak berguna. Tidak pak. Kau mau berhidup di rumahmu semuanya enggak cukup. Mana kuni anna daruk. Paling berapa orang? Hola. Maka Abu Sufyan kembali mengatakan, wa man aghlaqa babahu fahuwa amin. Dan yang mengunci pintunya maka dia aman. Di Rasulullah empat itu. Ditemui ketika dulu Abu Sufyan. Wa man dakhala al-masjid al-haram fahuwa amin. Dan barang maka aman. Wa asra'an nasu ila bukit wa masjidil haram. Maka manusia pun menuju rumah-rumah mereka dan menuju masjidil haram. Ma, kalau masjid yang boleh dan? Wa Rasulullah s.a.w. ila zi tuwa. Dan tatkala Rasulullah s.a.w. tiba di zi tuwa. Nama tempat namanya zi tuwa. Amara Khalid bin al-Walid qaid al-Maisarah an yadkhula Makkah min asfaliha min tariqi Kuda. Dan tatkala Rasulullah SAW tiba di Zaitua, beliau memerintahkan Khalid bin al-Walid qaid al-Maisarah, pimpinan pasukan sebelah kiri atau sayap kiri. Qaid al-Maisarah, pimpinan sayap kiri, untuk masuk Mekah dari bagian bawahnya, dari jalan Kuda. Dari jalan apa? Daerah namanya Kuda. Wa in arada lahu ahadun yasuduhu hasudan. Dan jika ada seorang yang menghadangnya, maka dia perangi orang tersebut. Hatta yuwafihi ala sallam, sampai dia bertemu dengan Rasulullah SAW di atas Safa, bukit Safa. Wa amara Zubair qaid al-Maiman wa hamila rayati Rasulillah SAW an yadkhula Makkah min a'laha min kada. Dan beliau memerintahkan Az-Zubair ibn al-Awam, pimpinan pasukan sayap kanan yang membawa bendera Rasulullah SAW, untuk masuk Mekah dari arah bagian atasnya. Dari Gaza. Wa yughrizu atwa yatahu bil hajun, dan menancapkan benderanya di Hajun. Dan menancapkan benderanya Zubair, menancapkan bendera di Hajun. Wala yabrahu hatta ya'tiyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Zubair terus menerus la yabrahu, maknanya apa? Terus menerus ini berada di sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Sampai Rasulullah sallallahu mendatanginya. Wa amara Abu qaid ar-rijala wa man la silaha lahu an ya'khudha baqta al-wadi hatta yadkhula bi Makkah baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memerintahkan Abu Ubaidah, dan beliau memerintahkan Ubaidah pimpinan pasukan pejalan kaki. Ubaidah pimpinan rijalah, pimpinan pasukan pejalan kaki. Dan juga pimpinan pasukan yang tidak memiliki senjata. Waman la silaha lah, pasukan yang tidak memiliki senjata untuk mengambil jalan di tengah lembah. Anyakhuza ba'al wadi, untuk mengambil jalan di tengah lembah sampai tiba di Mekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa basat Quraisyun au basan bil khandamah. Dan orang-orang Quraisy berkumpul awbasan dengan beberapa kelompok, berkelompok-kelompok di bukit. Orang-orang Quraisy mereka berkumpul berkelompok-kelompok di bukit. Lalu mereka mengatakan in kana lahum syai'un kunna ma'ahum. Jika mereka memiliki sesuatu, maka kita bersama mereka. Wa illa, dan jika tidak, u'tina alladhi su'ilna. Atau a'paina alladhi su'ilna. Jika tidak, maka kita akan berikan apa yang mereka minta. Apa? Maka kita akan memberikan apa yang kita diminta. Falamma marrabihim adun hasada ithnai asyara minkum fi munawasatin khafifah. Nah, karena Khalid Ibn Walid melewati mereka, maka beliau membunuh 12 orang di antara mereka dalam pertempuran kecil, dalam pertempuran ringan. Wa farral bakun, dan sisanya lari. Dan sisanya lari. 12 orang meninggal dunia, sisanya lari. Tsumma taqaddama Khalidun yajusu Makkah hatta wafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khalid maju masuk Makkah sampai beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas sofa, di atas bukit sofa. Wa qutila min rijalihi ithnani, dan terbunuh dari pasukan beliau ada 2 orang yang terbunuh. Nah, pasukan yang dalam pertempuran itu orang-orang kafir meninggal mati 12 orang, sisanya kafur. Adapun pasukannya Khalid meninggal 2 orang. Bukan dalam pertempuran kecil tersebut, tetapi kenapa meninggal? Dhalla tariqa wa syadza anhu. Mereka berdua dhalla at-tariq, dhalla at-tariq wa syadza anhu. Orang 2 orang ini sesat jalannya dan terpisah dari Khalid. Sesat jalannya dan terpisah dari Khalid. Bismillahirrahmanirrahim wa rahimakumullah. Amma Zubair, ada pun Zubair? Pimpinan pasukan mana Zubair? Pasukan sayap kanan. Nah, Ibn Walid sayap kiri. Kemudian Abu Ubaid pimpinan pasukan pejalan kaki yang, dan juga pimpinan pasukan orang-orang yang tidak memiliki senjata. Siapa pimpinan Ansor? Pimpinan pasukan Ansor siapa? Belum setengah jam. Hah? Belum setengah jam. Siapa pimpinan pasukan Ansor yang membawa bendera perang Ansor? Oh, yang Nabi Mulkusa. Kenapa lu sebenarnya? Krisma. Al. Siklo Al. Tadling. Ba, siapa? Ansor. Sa'ad bin Ubadah. Terus dia gara-gara ucapannya diganti oleh Rasulullah SAW. Siapa penggantinya? Siapa penggantinya? Apa? Qais Sa'ad bin Ubadah. Nah, ingat ya Qais bin Sa'ad bin Ubadah? Ingat kisah? Hah? Ingat kisahnya? Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Qais bin Sa'ad bin Ubadah itu kita bahas ketika membahas tentang akhlak 6 dan ketika daya agung dan yang ketiga permasalahan menjenguk orang sedang sakit. Ketiga itu Qais bin Sa'ad bin Ubadah sedang sakit, tapi teman-temannya ada yang jenguk beliau. Teman-temannya, sahabatnya tidak ada yang menjenguk beliau. Maka dia bertanya, kawan-kawan, sahabat-sahabat saya ini enggak ada yang jenguk saya ketika saya sakit. Nah, maka dikabarkan kepada beliau, para sahabatmu itu malu mau menjenguk engkau, karena mereka itu pada punya utang kepada kepadamu. Ingat ini? Pernah? Mereka malu bertemu dengan engkau, dikarenakan mereka itu rata-rata punya utang. Sehingga dari zaman dulu, kalau punya utang, itu malu mau bertemu. Nah, menghindar biasanya. Tapi kalau orang zaman dahulu, kita memang nggak mampu kan? Nggak mampu. Dan memang ketika berhutang, memang butuh. Dan ini kemauan Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Maka langsung dia mengatakan alangkah hasilnya harta ini. Nah, alangkah harta menghalangi seseorang dari mengunjung. Ini saudaranya. Sudah. Kata Sa'ad bin Ubadah, semua yang punya utang sama saya dibebaskan. Semua yang punya utang kepada saya, maka dibebaskan. Maka habis itu langsung banyak yang menjenguk. Siapa? Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Nah, ini ya kepada hujan rahimani wa rahimakumullah. Itu menunjukkan tentang kedermawanan beliau. Kedermawanan Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Kembali kepada kita. Abdullah. Mana Abdullah? Oi. Abdullah. Siapa pimpinan pasukan kanan? Sayap kanan. Hah? Benar enggak? Abdullah. Geleng-geleng itu enggak tahu apa salah. Hah? Zubair. Pimpinan sayap kanan itu Az-Zubair ibn al-Awam. Ja'far, siapa pimpinan sayap kiri? Khalid ibn al-Walid. Siapa pimpinan pejalan kaki? Akbar. Pasukan pejalan kaki, siapa pimpinannya? Apa? Ubaidah. Ubaidah siapa? Ubaidah baik. Hati. Abu Ubaidah. Ada abunya. Ada abunya. Abu Ubaidah. Innul Jarrah. Radiyallahu anhu. Nah. Ini. Orang-orang mulia. Yang akan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أما الزبير فنصب الراية بالحجون عند مسجد الفتح. Adapun Az-Zubair, beliau menancapkan bendera di Hajun, di sisi Masjidul Fath, Masjid Al-Fath. Wa daraba kubbatan fiha Umma Salamah wa Maimunah radhiyallahu anha. Kemudian beliau membuat kubah. Nah, atau mungkin semacam tenda yang padanya ada Ummu Salamah dan Maimunah. Ummu Salamah dan Maimunah radhiyallahu anhuma. Aiman, apa hubungan antara Ummu Salamah dengan Maimunah? Jangan Aiman. Abu Sifa, apa hubungan antara Ummu Salamah dengan Maimunah? Apa hubungannya? Dian Kayal, apa hubungan Ummu Salamah dengan Maimunah? Enggak tahu. Mas Agus, apa hubungan Ummu Salamah dengan Maimunah? Abdullah, sama-sama istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa namanya? Nah, sama-sama istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maimunah istri beliau. Nah, harus hafal istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanyakan enggak istri Rasulullah. Apalkan pertemuan berikutnya 11 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalkan. Naam, walam yabrah hatta jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau lam yabrah. Apa lam yabrah? Khalid, apa yabrah? Tadi sudah lam yabrah, sudah ditanyakan karena sudah. Peduli. Habib. Terus mana? Menerus la abrah wa hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Dalam surah Al-Kahfi. Terus menerus. Beliau berada di sana sampai jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fastaraha qalilan. Maka beliau pun beristirahat sebentar. Tsumma sara. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan. Wa bijanibihi Abu Bakar radhiyallahu anhu yuhadithu. Dan di sisi beliau ada Abu Bakar radhiyallahu anhu yang berbincang-bincang dengan beliau. Sehingga yang terus berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan keutamaan beliau selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal dunia. Dan ini diungkapkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memuji Abu Bakar dan juga memuji Umar. Aku masuk, kata Rasulullah, bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Menunjukkan kedekatan Abu Bakar Siddiq dan juga Umar bin Khattab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqra'u surat al-Fath. Dalam keadaan beliau membaca surah al-Fath. Beliau membaca surah al-Fath. Inna fatahna fathan mubina. Sesungguhnya kami fatahna laka telah membukakan untukmu dengan pembukaan yang besar atau pembukaan yang jelas. Hatta dakhala al-Masjidil Haram. Sampai beliau masuk Masjidil Haram. Wa haulahu al-muhajirun wal ansar, dan di sekeliling beliau ada muhajirin dan juga ansar. Di sekeliling beliau ada muhajirin dan juga al-ansar. Fasalama al-hajar al-aswad, maka beliau pun mencium Hajar Aswad. Wa tawafa bil bait, dan juga tawaf di al-bait. Wa huwa 'ala ar-rahilah. Naam, dalam keadaan beliau apa? Di atas kendaraan. Setelah itu menyentuh atau mencium ya? Kamusnya. Menyentuh atau mencium? Istalama itu. Ada kamusnya? Mencium. Mencium atau menyentuh aja Aswad. Istalama. Tanya beliau disebutkan di sini di atas kendara. Kamu sengaja ada ya. Watafa bil bait wa huwa ala rahilah, dan beliau tawaf di Ka'bah dalam keadaan beliau di atas kendaraan. Nah, mengusap dengan tangannya. Mengusap dengan tangannya. Mengusap dengan tangannya biasanya kemudian dapat dicium ya. Mengusap dengan tangannya kemudian dicium. Itu kalau memang dalam hajar aswad kalau memang mampu menciumnya, kalau enggak mampu maka menyentuhkan tangannya kemudian mencium tangannya, disentuh tangannya kemudian dicium. Karena soalnya ana lihat dari apa? Dari kendaraan. Kayaknya enggak mungkin kalau mencium oleh kendaraan. Sentuh kemudian dicium tangannya atau kalau enggak mampu maka berisyarat kepadanya kemudian mencium tangannya. Itu di antara manasik haji. Walam yakun muhriman. Dan ketika itu beliau tidak sedang ihram. Tidak sedang muhriman. Tidak sedang ihram. Wa kana haulal bait 360 sanaman. Dan di sekeliling Ka'bah itu ada 360 berhala. Ketika itu di sekeliling Ka'bah itu ada 360 berhala. Faja'ala yab'anuha bihaudin fiyadih. Maka mulailah beliau menghancurkannya. Menusuk-nusuk dan menghancurkan berhala-berhala tersebut dengan tongkat yang ada di tangannya. Dengan tongkat yang ada di tangannya. Sambil beliau membaca, ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan telah lenyap kebatilan, sesungguhnya kebatilan itulah yang akan lenyap. Sambil memukul-mukul berhala yang 360 itu, beliau mengatakan, ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Naam. Wal atnamu tatasaqatu 'ala wujuhiha. Sementara berhala-berhala itu berjatuhan di atas wajah-wajah mereka. Naam. Tuhannya orang-orang Quraisy dihancurkan ya qul hadin rahimani wa rahimakumullah, tidak berguna sama sekali. Nah, dan ini ketika sudah nampak tauhid itu nampak. Nah, benar-benar sangat lemah berhala tersebut. Walaupun memang selamanya dia lemah. Cuma jangan maksudkan ketika tauhid itu lemah, kurang ikhlasuddin rahimah. Alhamdulillah, berhala-berhala yang tidak berguna itu kok kayak punya sesuatu. Paham tak maksudnya? Berhala-berhala itu apa? Kayak punya kemampuan. Sesuatu. Ingat bagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menghancurkan Uzza, menghancurkan Manat, menghancurkan Al-Lat, dan seterusnya. Nah, mereka ketika orang-orang kafir itu, maksudnya yang musyrik itu, masih ragu-ragu. Nah, masih menunggu dia. Kira-kira dia menghancurkan itu terjadi apa-apa, benda. Nah, apa? Mau mempermainkan mereka sampai benar.